Pertanyaan yang pertama. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afan, ana mau bertanya, apakah mantan istri wajib memberikan anak-anaknya kepada mantan suami? Apabila mantan istri menikah lagi, yang mantan suami mendengar ini dari kajian Ustaz, ya, karena mantan suami mau mengambil anak-anak, padahal di pengadilan sudah diterima bahwa semua anak-anak hak asuhnya ikut sama istri, dan itu sudah disetujui mantan suami ketika di pengadilan. Ana khawatir apabila anak-anak ikut abinya, anak-anak akan dipukul lagi. Karena dulu ana mengajukan gugatan cerai karena KDRT kepada ana dan juga anak-anak. Ana pernah bertanya ke anak-anak apakah mau ikut atau tinggal sama beliau. Namun jawaban anak-anak, mereka tidak mau karena tidak mau dipukul lagi. Tolong jawabannya, bagaimana hal ini menurut Islam? Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Wa iyakum jazakumullahu khairan wa fikum barakallah. Masalah hadanah, ini babnya disebut dengan bab hadanah, masalah hak asuh anak. Barakallahu fikum, itu ada rinciannya, mungkin dia menerimanya dari kajian saya tidak lengkap. Mengapa? Karena anak-anak yang masih kecil belum mumayyiz, itu hak ibunya. Anak-anak yang sudah dewasa boleh memilih. Anak-anak kecil yang masih di pangkuan, artinya masih diasuh atau belum dewasa, itu hak ibunya selama ibunya belum menikah. Kalau ibunya sudah menikah, maka dia adalah haknya abinya. Itu dia dengar seperti itu. Tetapi kalau dia sudah mumayyiz, maka dia disuruh memilih. Mau tinggal dengan ibunya atau tinggal dengan bapaknya. Jadi pertama bedakan dulu apakah anak itu masih anak kecil-kecil atau itu adalah sudah dewasa atau sudah mumayyiz. Kalau masih kecil dan dalam keadaan ibu tadi belum menikah, jelas pengadilan akan berkata itu hak ibunya. Artinya hak asuh diberikan pada ibunya. Jelas, karena dia masih kecil dan masih butuh ibunya. Dan kalau sudah menikah, maka menjadi hak suaminya, apa hak bapaknya. Karena dia sudah dimiliki oleh laki-laki lain dan dia memiliki kesibukan yang lain, kesibukan yang khusus, yaitu mengurus suaminya. Kalau masih kecil. Kalau sudah mulai mumayyiz, maka mereka ditanya mau ikut bapak atau ikut ibu. Ala kulli hal, apakah dia bersama bapak atau bersama ibunya, maka silaturahmi tidak boleh diputus. Bagaimanapun juga, dia tetap bapaknya. Bagaimanapun juga, dia tetap ibunya. Maka harus tetap hubungan silaturahmi disambung, karena itu kaitannya dengan urusan darah. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Pertanyaan selanjutnya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan Ustaz mau bertanya, jika seorang suami menghutangi seseorang dan istrinya tidak diberitahu, dan akhirnya istrinya tahu, lalu istrinya bertanya, lalu dia berdosa dan sampai mengucapkan sumpah, lalu akhirnya istri memberi bukti, lalu suaminya marah. Bagaimana sikap seorang istri terhadap suami seperti itu, karena beliau sudah bersumpah atas nama Allah? Akan tetapi dia berbohong dan setelah dia tahu, kalau istrinya tahu, dia malah marah. Bagaimana sikap istri? Nah, barakallahu fikum. Ini sangat berkait dengan apa yang kita bahas di malam hari ini, yaitu masalah kedustaan yang diperbolehkan. Tetapi barakallahu fikum, sebagaimana kita bahas tadi, kalau kedustaan yang seperti ini, yang kemudian besok ketahuan, saya rasa itu tidak ada untungnya untuk kita berdusta. Artinya tidak seperti yang tadi kita bahas, yang menambah harmonis, menambah keakraban. Emang kalau menolong orang, membantu, meminjamkan, kenapa kalau istri tahu? Tidak ada masalah sesungguhnya kalau istri tahu. Apalagi membawa nama Allah dengan bersumpah atas nama Allah. Tidak ada di dalam hadis-hadis tadi bolehnya bersumpah, tidak ada. Yang ada hanyalah berdusta, dan itu pun dalam kebaikan sehingga dikatakan kata Nabi, la a'udduhu kadziban, aku tidak menganggapnya sebagai kedustaan. Yaqulu khairan wa yunammi khairan, berbicara baik dan dengan harapan baik. Wallahu ta'ala alam. Sehingga seorang istri harusnya ya menerima suami mau meminjamkan kepada siapapun, itu hak dia. Apakah dia mau meminjamkan kepada saudaranya, familinya, atau orang lain, atau temannya, atau siapapun, urusan suami. Tidak perlu kita fudul. Tahu yang namanya fudul? Fudul itu segala pengen tahu begitu. Tidak ada kewajiban bagi sang suami untuk memberikan berita kepada istrinya segala-gala. Ada perkara-perkara yang dia tidak ingin memberitahu, ya haknya suami. Barakallahu fiikum. Ada kalimat tidak ada rahasia di antara kita. Barakallahu fiikum. Tidak ada rahasia di antara kita, baik-baik saja, bagus-bagus saja. Tetapi kadang suatu saat ada perkara yang kalau diberitakan akan menyakitkan. Kemudian karena sayangnya suami tidak diberitakan, itu bagus. Tidak mesti harus menyembunyikan segala sesuatu. Ada perkara-perkara yang perlu disembunyikan. Dan barakallahu fikum, apa yang dikatakan fuduli tadi disebutkan dalam hadis Nabi SAW, min husnil islamil mar tarkuhu ma la ya'ni, termasuk kebaikan Islam seseorang adalah dia tidak ikut campur yang bukan urusannya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ya, pertanyaan selanjutnya, pertanyaan, bismillah, afan ustaz, mohon bimbingannya. Ana seorang wanita yang mau menanyakan mengapa hati ini merasa jika mendengarkan hadis tentang wanita adalah orang-orang yang terbanyak dari penghuni neraka dan penghuni surga sangat sedikit, membuat hati ini tidak ingin menjadi wanita. Ana merasa menjadi wanita itu sulit, lebih besar ujiannya daripada laki-laki. Jadi ana merasa iri dengan laki-laki yang selalu Allah beri kelebihan. Bagaimana cara mengambil faedah dari hadis yang mengabarkan tentang wanita dunia itu sedikit yang menjadi penghuni surga? Afan, mohon bimbingannya Ustaz. Naam barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu harus diyakini. Allah enggak akan memberikan satu beban syariat pada seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Maka apa yang Allah bebankan pada laki-laki sesuai dengan khilqahnya dan ciptaannya, dan apa yang Allah bebankan pada wanita itu juga sesuai dengan khilqahnya dan dengan bentuknya. Maksud saya khilqah adalah ciptaannya. Laki-laki memiliki kekuatan, memiliki kelebihan dan seterusnya, maka ujiannya pun sesuai dengan itu. Wanita memiliki berbagai macam kelemahan, fisiknya juga, dan seterusnya. Maka itu juga diberikan oleh Allah syariat sesuai dengan keadaannya. Sehingga tepis olehmu pikiran bahwa Allah tidak adil. Saya pengen laki-laki saja, kenapa saya jadi perempuan, dan seterusnya. Terimalah, Allah Maha Adil, tidak mungkin salah. Dan apa yang Allah takdirkan semuanya adalah dengan hikmah. Engkau ditakdirkan sebagai wanita dengan hikmah. Maka pertama harus ridha menerima apa yang Allah berikan, dan kedua harus hadapi ujian tadi dengan tabah dan istiqomah. Jangan dikira kaum laki-laki tidak memiliki ujian yang berat. Mereka juga memiliki ujian yang berat. Bahkan bisa jadi lebih berat daripada perempuan, karena laki-laki lebih kuat, lebih kokoh, lebih tabah biasanya secara umum. Sehingga Allah selalu berkata kepada kaum laki-laki, wahai kaum laki-laki, jagalah istri kalian. Wahai kaum laki-laki, jagalah anak-anak kalian. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Itu saja sudah terlihat betapa beratnya kaum laki-laki. Karena berkata, wahai kaum laki-laki, jagalah istrimu dan anak-anakmu. Tidak berkata, wahai wanita, jagalah suamimu dan anak-anakmu. Tidak. Saya berkatanya pada laki-laki. Apa maknanya? Laki-laki bertanggung jawab terhadap istri dan anak-anaknya. Sedangkan kalian para wanita hanya bertanggung jawab pada apa yang ada di rumah dan anak-anaknya. Ini barakallahu fikum satu contoh saja. Sesungguhnya yang lain juga banyak. Dan para wanita yang paling banyak dalam neraka, Kata para ulama, karena memang manusia lebih banyak jumlahnya. Karena manusia lebih banyak wanita. Sekarang saja sudah 1:1 antara laki-laki dengan perempuan. Banyak perempuan. Dan nanti kata Nabi SAW, di akhir zaman bisa 1:40. Baik. Selain daripada itu, Rasulullah SAW juga menyatakan bahwa para wanita itu naqsatu dinin wa aqlin, kurang akalnya, kurang agamanya. Dan itu bukan menyudutkan wanita, tetapi justru menghabarkan hakikat bahwa wanita setiap bulannya ada haid, ada tidak sholatnya. Berarti kurang ibadahnya. Satu lagi, ketika Allah sebutkan dalam Al-Quran, hendaklah bawa 2 saksi laki-laki. Kalau tidak ada saksi 2 laki-laki, 1 laki-laki, 2 perempuan. Artinya yang 1 laki-laki diganti perempuan 2. Litudzakkira ihdahuma al-ukhra, agar saling mengingatkan antara 2 wanita tadi. Maka dikatakan 2:1 untuk masalah ingatannya, masalah akalnya. Barakallahu fikum. Ini menunjukkan agar laki-laki bisa memaklumi para wanita, bisa menjaga mereka karena mereka memiliki kelemahan-kelemahan. Itu barakallahu fikum, perkara yang sangat adil yang Allah sebutkan dalam Quran dan Sunnah, yang disebutkan oleh Nabi SAW. Sehingga jangan khawatir, walaupun dikatakan para wanita banyak di dalam neraka, tetapi maknanya hendaklah para wanita berhati-hati, banyak berzikir kepada Allah, banyak minta ampun pada Allah Ta'ala. Karena ucapan itu diucapkan oleh Rasulullah SAW ketika beliau berkhutbah di hadapan laki-laki dan perempuan. Kemudian khutbah pertama kepada kaum laki-laki, khutbah kedua Rasulullah SAW mendekat kepada kaum wanita dan kemudian berkata, kalian adalah yang terbanyak dari penduduk neraka, maka bertobatlah kalian, beristighfarlah kalian, dan bersedekahlah. Maka mereka melemparkan anting-anting mereka, mereka melemparkan emas-emas mereka, dan Bilal menangkapnya dengan kainnya. Itu barakallahu fikum sikap para perempuan-perempuan dari kalangan salaf. Sifat para wanita dari kalangan para sahabiyat di masa Nabi. Ketika mendengar hadis itu, justru bertambah semangat bersedekah. Bertambah semangat untuk beribadah, beristighfar, berzikir. Bukan kemudian menyesali, kenapa saya perempuan. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan bisa dipaham apa yang saya sampaikan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira. Demikianlah kaum muslimin dimanapun Anda berada, beberapa pertanyaan yang bisa kita bacakan di kesempatan malam hari ini. Dan ada beberapa pertanyaan yang belum bisa kita jawab, insyaallah bisa antum kirimkan ya pada pertemuan yang akan datang. Ya kalau bisa kirimkan dari awal ya, dari awal kajian, biar kita bisa pilih ya mana yang pantas untuk kita bacakan. Barakallahu fikum. Akhir kalam, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.